الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita masih melanjutkan درس kitab Syekhul Jaz Al-Mahad Ibtahidin Khalid Al-Mumadzim masih di bab Majah Fil Istisqa Bil Anwar. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan hadis Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatruku lahun. Empat perkara pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah yang mereka tidak akan meninggalkannya. Jahiliyah di sini maknanya adalah bukan sekedar perkara yang terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi makna jahiliyah adalah kullu ma yukhalif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala perkara yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan amrul jahiliyah, perkara jahiliyah. Yang pertama yang tersebutkan adalah al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan yang diraih atau didapat oleh orang tua atau nenek moyang. Yang kedua, waqa'nu fil ansab, celaan terhadap nasab. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, al istisqa' menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Dan yang keempat, aniyah. Kita masuk penjelasan dari perkara yang kedua. Allah rahimahu wa ta'ala, amma qawluhu wa ta'nu fil ansab huwa anna ba'dan nasi idha hasala bainahu wa baina ahadin minan nasi khusumatun wa mughadabatun ta'ana fi nasabihi bi ayyi qawlin min al-aqwal allati yut'inu biha fihi wa hadha madmumun. Celaan pada nasab, ya. Sebagian orang jika terjadi perselisihan antar dirinya dengan yang lainnya, saling bermusuhan, ya, saling marah, ada yang mencela nasab, ya, oleh yang menjadi musuhnya tersebut dengan ucapan wahaja madmumun, ini sesuatu yang sangat dicela. Bahkan ya, ketika dia mencela nasabnya, ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah mengatakan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ayartahu bi ummihi innaka mur'un fika jahiliyah. Ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau mencela mukawin ini, anak dari seorang budak wanita hitam, hanya mengatakan seperti itu, ya. Artinya tidak mencela dengan celaan yang lebih dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu telah mencelanya dengan uminya. Sungguhnya pada dirimu ada suatu perkara jahiliyah. Nah, ini hanya mengatakan seperti itu. Apalagi kalau sampai ya mencela, mencaci maki orang tua atau nasab seseorang. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang, mencela, bahkan termasuk dosa besar. Kemudian qaul huwa istisqa bin nujum. Hadza huwa mahal munasabati lil bab. Al istisqa bin nujum menisbahkan turunnya hujan pada bintang. Ini syahid dari bab yang kita baca. Waqaul insan yaqul an-najmu fulani jadun wa najmu fulani lam yajid wa ma syabaha dzalika fa hadza la yanbaghi lil muslim bal al muslim ya'taqidu anna Allah wal fa'il. Yang termasuk juga ya, ini bukan sekedar menisbahkan ya, turunnya hujan kepada bintang ya. Ucapan seorang, dia mengatakan annajmu fulani jadun, bintang ini ya, orang yang memiliki bintang ini dia itu sungguh-sungguh, sedangkan bintang ini ya malah kalau tidak dari kesungguhan, atau ucapan yang senang lainnya ya. Ini ucapan yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang muslim. Bahkan seorang muslim berkeyakinan bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang melakukan ya, yang menjadikan segala perkara termasuk masalah turunnya hujan. Menisbahkan suatu kejadian terhadap bintang ya, termasuk dosa besar. Bahkan kalau dia berkeyakinan bahwasanya bintang tersebut ya, yang melakukannya atau memiliki andil bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mewujudkan suatu perbuatan atau terwujudnya, terjadinya suatu perbuatan, maka termasuk syirik akbar, syirik besar. Ya, adapun seseorang dia menisbahkan ya, menisbahkan turunnya hujan atau terjadinya suatu kejadian ya, kepada sesuatu, pada bintang misalkan, kepada bulan, dalam keadaan dia berkeyakinan ya, masih berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala al-fa'il, al-khaliq ya, yang melakukan, yang menciptakan, hanya saja ya, dia menisbahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatannya belum haram ya, bahkan termasuk dalam syirik asghar. Menisbahkan turunnya hujan kepada bintang, dia menjadi syirik kecil. Di antaranya tadi menjadikan suatu sebab yang itu merupakan suatu sebab secara syariat untuk ini. Yang kedua, dia menisbahkan suatu nikmat, ya, bukan kepada pemiliknya. Menisbahkan suatu nikmat bukan kepada pemiliknya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian qauluhu wa niyahah yang keempat, an-niyahah. An-niyahah nadbul mayyit bi dzikri mahasinihi wa li kaunihi tasakhutan lil qadar wa qiradan alaihi fa innal amra fi dzalika lillah wa alladhi bi yadihi al-ihya wal imata. An-niyahah, an-niyahah meratap, ya, ini nadbul mayyit, meratapi mayit dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan si mayit selama hidupnya. Mungkin bahasa kita, kenapa kamu mati padahal kamu begini begini begini begini, kenapa kamu sampai gini padahal kamu begini begini begini begini begini, padahal kamu orangnya begini begini, kamu orang yang baik, kamu orang yang jujur, kamu orang yang soleh, kenapa kamu mati? Kurang lebih seperti itu. Dia marah terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi orang tersebut. Dia merasa keberatan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal urusan tersebut, masalah kematian seorang adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kematian dan kehidupan. Falamma kanat an-naihah mutaridatan ala qadarillah hayna idin tu'idat fi hadzal hadis bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam wal naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqumu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dar'un min jarab. Nasallahu alaihi wa sallam. Maka orang yang meratap tersebut, naihah, katakan naihah mu'anah perempuan, karena kebanyakan orang yang meratap itu perempuan. Tetapi ini pun berlaku ketika yang meratap itu laki-laki. Hanya saja karena kebanyakan yang wanita, maka digunakan lafal ini. Ketika orang yang meratap tersebut, ya, dia melakukannya karena merasa tidak ridho, merasa keberatan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu maka dia terancam dengan hadis, ya, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa naihah idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang meratap, ya, meratap di mayit, jika dia belum tobat sebelum dia meninggal, maka pada hari kiamat akan dipakaikan kepadanya serbal min qatiran, ya, pakaian min qatiran, ya, pakaian yang di sana dicelupkan atau dituangkan kepadanya qatiran. Ya, qatiran ini semua benda yang bisa melalui, tapi maksudnya di sini adalah macam tembaga yang dicairkan, yang dicelupkan pada pakaian tersebut, sehingga ketika seorang memakai pakaian tersebut tentunya akan membakar kulitnya. Suatu benda yang keras ketika dia cair meleleh menunjukkan panasnya benda tersebut. Maka akan dipakaikan, ya, pakaian dari yang apa, dari cairan tembaga dan juga mantel yang dia ada padanya, jarum, ya, penyakit kulit. Bayangkan kalau kita memakai baju atau pakaian atau mantel yang ada sedikit saja rumput atau apa, ya, yang mengenai kulit kita, gatalnya luar biasa. ini pakaian tersebut ya, ada padanya jarum penyakit kulit ya, dan tentu akan sangat menyiksa sekali orang yang memakainya. Nasallahu alaihi wa sallam. Al-thawb alladhi yakunu min qatiranin thawbun harun fi muntahil harar. Pakaian yang berasal dari qatiran, dari tembaga yang meleleh, adalah pakaian yang sangat panas sekali ya. Fi muntahil harar ya. Puncak dari panasnya suatu benda ketika sampai bisa melelehkan benda yang keras. Wadirul ladzi yakunu fi darabin mu'dil insan fi jildihi bil haqqi an takunu fihi. Demikian juga baju atau jubah yang berasal dari jarab, dari penyakit kulit, akan sangat mengganggu seseorang pada kulitnya. Dia akan berusaha menggaruk, bayangkan berusaha menggaruk, mencakar kulitnya karena saking gatalnya. Wa hadza min al-azab. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Ini termasuk azab. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Fa hadza wa'idun lin na'iha annaha indama taqumu yawm al-qiyamah taqulu mu'azzabatan bidzalika nastajiru billahi min ghadabihi. Ini ancaman bagi orang yang meratapi mayit ya. Jika pada hari kiamat mereka akan diazab dengan azab ini. Kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya. Tsumma inna hadhihi al-arba la tujibu kufran yukhriju min al-millah. Faqad warada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala isnatani fi an-nasi huma bil kufr. At-ta'nu fi an-nasab wa an-yahah al-mayyit. Empat perkara tersebut ya tidak kemudian menyebabkan seseorang kafir yang mengeluarkan dia dari agama Islam ini ya. Tidak kemudian mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini. Lah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, dua golongan pada manusia, keduanya kufur ya. At-ta'nu fi an-nasab wa an-niyahah 'ala al-mayyit. Orang yang mencela nasab orang dan orang yang niyahah ya, meratapi mayit. Wal muradu bidzalika kufrun duna kufir. Yang dimaksud ya, pada hadis di sini adalah kufrun duna kufir. Walaysa min al-kufri al-mukhriju min al-millah. Bukan ya kufur yang mengeluarkan dia dari keislaman. Aini al-kufri'an al-kufri asgar wa billahi taufiq. Bukan kufur yang mengeluarkan dia dari agama ini. Ini maknanya dalam kufur secara umum atau kufur asgar. Kufur asgar wa billahi taufiq. Thumma arada haditha Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata as-subhi bil Hudaybiyah ala isri sama kanat min al-layl fala man sarafa aqbala ala an-nas wa qala mutir nabi fadlillah asbah min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutir bi fadlillahi wa rahmatihi fa dhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab wa amma man qala mutir bi na'i kaza wa kaza fa dhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Kemudian mu'alif rahimah ta'ala membawakan hadis Zaid bin Khalid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salalana Rasulullah, mana salalana ini salabina. Rasulullah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah ala isri sama kanat min al-lail. Setelah ala isri ini setelah turunnya hujan pada malam harinya, as-sama ini al-matar ya. Katakan sama karena hujan ya, datangin dari atas. Falaman sarafa aqbala 'ala an-nas, ketika selesai Rasulullah pun menghadapkan diri beliau kepada manusia, kemudian mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini ada dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Al-mu'min huwa alladhi yaqulu mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Seorang hamba yang mukmin adalah yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami diberi hujan, turunkan hujan pada kami dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Wal kafir alladhi yaqulu mutirna bin nawi kaza. Sedangkan yang kafir adalah yang mengatakan mutirna bin nawi kaza. Kami diberi hujan karena sebab bintang ini dan bintang itu. Walaisa al-maqrud bihi al-kufru al-mukhrij min al-minnah. Dan bukan yang dimaksud kufur di sini kufur yang mengeluarkan dari agama. Walakin maksud bihi kufrun duna kufir. Tapi yang dimaksud adalah kufrun duna kufir. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Wa zalika anna man asnada inzal madu ala kaukab fa innahu yu'tabaru ini ya mutir nabi nalikaza tadi sebutkan ya kufur di sini tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi orang yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang fa inna yutabaru amalu hadza min kufri amal, maka amalan dia ini atau ucapan dia ini teranggap kufur amal, ya, bukan kufur i'tiqad. Alladzi yanbaghi linsan ayatrukahu, yang sudah pantasnya sewajibnya bagi seorang untuk meninggalkannya. Ya, dia menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Menyandarkan itu dia meyakini yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih tersebutkan meyakini turunnya hujan dari Allah. Hanya saja kemudian dia menyandarkan ya, menyandarkan ya, bahwasanya hujan tersebut ya sebabnya, sebab turunnya adalah karena munculnya bintang ini, munculnya bintang itu misalnya. Maka perbuatan dia tersebut teranggap kufur amali. Wa yusida inzal madar wa adamuhu ilallahi azza wa jalla ila tawqab. Dan wajib bagi dia untuk menyandarkan turunnya hujan ataupun tidak turunnya hujan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada bintang tertentu. Wa kullu hadhihi al-ahadith dhukira al-kufr fiha wa laysa al-murad bihi al-kufra al-mukhrij min al-millah. Hadis-hadis tadi yang disebutkan ya, tentang kekufuran, bukanlah yang dimaksud adalah kufur yang keluar dari agama ini. Bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama ini. Walakin al-murad bihi al-kufur amali. Al-kufru al-amali. Tetapi yang dimaksud adalah kufur amali, bukan etikol. Tapi dengan syarat tadi ya, bukan, dia juga bukan berkeyakinan bahwa yang menurunkan hujan itu ya, bintang ya. Dia hanya sedang menyandarkan atau menisbahkan. Adapun yang dia meyakini ya, yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia jelas meyakini bahwasanya ya ini hujan turun karena munculnya ya, bulan bintang ini atau bintang inilah ya, yang menurunkan hujan, jelas ini syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Jelas ini. Ya. Ini hanya ya, mengendarkan suatu sebab padahal bukan sebab, atau menyanyiakan suatu nikmat padahal menyanyiakan suatu nikmat turunnya hujan bukan kepada rakyat, ya, bukan kepada pemilik nikmat tersebut. Qauluhu wa lahu min hadis Ibn Abbas. Ayat mana hadis Zaid bin Khalid walahuma min hadis Ibn Abbas bima'nahu. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas, yang maknanya sama dengan makna hadis Zaid bin Khalid. Wa fihi qala ba'dhum laqad sadaqa nau kaza wa kaza. Fa'anzil Allah hadith ayah fa'la uqsimu bima waqi nujum al-ayah. Yang di dalam hadis apa tersebut adalah lafaz, ya, sebagian mereka berkata laqad sadaqa nau kaza wa kaza, sungguh telah benar, ya, bintang ini dan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya fala uqsimu bima waqi'in nujum. Maka sungguh aku telah bersumpah bima waqi'in nujum, dengan empat waktu munculnya bintang. Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah dengan makhluknya. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza ta'lamu anna nujuma innama hiya waqtun litanazzul matar aw li salahi tsamar. Wallahu alladhi yaf'alu hadza asyya'. Maka dengan ini kau tahu bahwasanya bintang, ya, atau munculnya suatu bintang, ya, itu hanya waktu, ya, di mana turun-turunnya hujan atau berbuahnya buah-buahan. Allah lah yang menurunkan atau mematangkan buah-buahan tersebut, ya, bukan bintang tersebut, ya. Itu hanya kebetulan atau kebetulan Allah tetapkan, takdirkan bahwasanya hujan tersebut dia turun pada waktu munculnya bintang tersebut, bukan bintang tersebutlah yang menurunkan hujan atau yang menyebabkan turunnya hujan, bukan bintang tersebutlah yang menyebabkan turunnya hujan. Karena yang disebutkan bahwasanya munculnya bintang tersebut atau beradanya bintang tersebut suatu posisi menjadi sebab turunnya suatu hujan. Allah alam suar. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk bab yang baru, bab Allah Ta'ala wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.